hidup tanpa belayan ayah ibu. Berlinang air mata di pipiku melihat bagiannya temanku. Air mata menjadi saksi bisu tentang perceraian keluarga kecilku. Hancurlah semua kebahagiaanku, ku dibesarkan orang tua ayahku. Semoga ayah mengerti perasaanku yang haus kasih sayangmu. Dapat ku putar kembali, ku ingin seperti dulu. Ayah ibu selalu ada di sisiku, kini jadi kenangan hidupku. Saksi bisu tentang perceraian keluarga kecilku. Hancurlah semua kebahagiaanku, ku dibesarkan orang tua ayahku. Semoga ayah mengerti sayangmu untuk ibu. Tahukah hati kecilku, ku menangis di setiap tidurku. Bila waktu dapat ku putar kembali, ku ingin seperti dulu. Ayah ibu selalu ada di sisiku, kini jadi kenangan hidup.